Majlis yang mulia pada malam hari ini, Senin malam Selasa, yang mana berkumpulnya kita di Masjid Al-Mubarakah ini dalam rangka membaca karya Imam Yahya bin Syaraf An-Nawawi alaihi rahmatullah dalam salah satu karya beliau yang berjudul Arba'in An-Nawawiyah. Dan alhamdulillah pada pertemuan terakhir kita telah menyelesaikan pembacaan dalam hadis yang ketujuh, hadis yang dinukilkan oleh musannif alaihi rahmatullah dari sahabat yang mulia Abu Ruqayyah Tamim ibn Ausin Ad-Dari, yang mana Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam sabda tersebut mengatakan ad-dinun nasihah, bahwasanya agama ini adalah nasihat. Dijelaskan di sana lima perkara saat itu ditujukan Allah subhanahu wa ta'ala, yang telah kita jelaskan maknanya pada pertemuan yang lalu. Begitu pula yang kedua untuk kitab Allah jalla wa'ala, untuk Al-Quranul Karim. Yang ketiga adalah untuk Rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian nasihat yang keempat ditujukan untuk a'immatul muslimin, para penguasa kaum muslimin, pemerintah kaum muslimin yang sah, wa ammatihim, dan para awam kaum muslimin secara umum. Dan secara global telah kita sebutkan satu persatu penjelasannya pada pertemuan terakhir. Ingin sedikit menambah idah dari apa yang telah kita jelaskan pada pertemuan terakhir, apa yang berkaitan dengan poin yang keempat, yaitu yang ditujukan kepada a'immatul muslimin, nasihat yang ditujukan kepada para penguasa pemerintah kaum muslimin yang sah. Dijelaskan oleh Al-Imam Ibn Daqiq Al-Aid, Al-Imam Ibn Daqiq Al-Aid rahimahullahu ta'ala, tatkala beliau menjelaskan lafaz dari sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam ini, maka beliau berkata, wa amman nasihatu li a'immatil muslimin, adapun nasihat yang ditujukan kepada para penguasa kaum muslimin, maka salah satu bentuknya adalah fa mu'awanatuhum 'alal haqq, membantu mereka untuk berada di atas koridor al-haq. Wa ta'atuhum wa amruhum bihi wa tanbihuhum wa tadhkiruhum birifkin wa lutfin. Wa tadhkiruhum birifkin wa lutfin. Dan bentuk kedua, setelah kita membantu mereka terus berada di atas koridor al-haq untuk tidak menzalimi masyarakat muslimin, untuk tidak mengambil harta dengan merampas, menyakiti kaum wanita dan yang semisalnya dari koridor-koridor yang telah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Ini bentuk yang pertama, membantu mereka untuk terus berada di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bentuk kedua yang dijelaskan oleh beliau adalah ta'atuhum, mentaati mereka. Mentaati apa yang diperintahkan kepada mereka, dan mengingatkan ketika mereka melakukan sebuah kelalaian, kesalahan, birifkin walutfin, mengingatkan dengan cara yang baik, dengan cara yang lembut. Wa i'lamuhum bima ghafalu anhu, dan menyampaikan kepada mereka tentang apa yang telah mereka lalai dari syariat Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, birifkin walutfin, dengan lemah lembut, dengan penuh sopan santun, dengan penuh adab. Wa tablighuhum min huquqil muslimin, dan menyampaikan mereka hak-hak apa saja yang harus mereka tunaikan dari hak-hak kaum muslimin yang menjadi rakyat mereka, warga mereka, masyarakat mereka. Wa tarkul khuruji alaihim bisayf, dan di antara bentuk yang berikutnya dalam rangka menasihati para penguasa kaum muslimin, kata beliau adalah wa tarkul khuruji alaihim bisayf, meninggalkan memberontak, meninggalkan pemberontakan kepada mereka. Karena kita sebagai warga, sebagai masyarakat yang berada di bawah kuasa mereka, haruslah mendengar dan taat. As-sam'u wa ta'ah. Karena ketika as-sam' wa ta'ah sudah tidak dilaksanakan oleh masyarakat, sudah tidak dilaksanakan oleh mereka yang memiliki kewajiban tersebut kepada para penguasa mereka, maka yang terjadi adalah al-fawdha, keributan, ketidaktenangan yang ada di tengah-tengah kaum muslimin, ketidakamanan. Oleh karenanya telah kita jelaskan atau isyaratkan pada pertemuan terakhir bahwasanya ketika menasihati kaum muslimin atau menasihati penguasa kaum muslimin, pemerintah secara umum, dengan berkoar-koar di mimbar Jumat atau di tengah-tengah jalan, ini merupakan salah satu cara yang belum pernah diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Poin pertama yang harus kita sadari, mereka adalah manusia biasa, para penguasa adalah manusia biasa yang perlu diingatkan. Akan tetapi adab haruslah kita tuntut. Seperti yang dijelaskan oleh Imam Ibn Raqiq Al-Id, kata beliau, birifkin walutfin, dengan penuh adab, dengan penuh sopan santun. Karena mereka penguasa muslimin masuk ke dalam firman Allah subhanahu wa ta'ala. Kata Allah jalla wa ala di dalam ayat yang mulia, ati'ullaha wa ati'ur rasula wa ulil amri minkum. Hendaknya kalian taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, taat kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, wa ulil amri minkum, dan pemerintah, penguasa-penguasa di tengah-tengah kalian. Kalau kita mau memperhatikan ayat Allah subhanahu wa ta'ala ini, lafat ati'u diulangi oleh Allah subhanahu wa ta'ala sebanyak 2 kali, bukan 3 kali. Ati'ullah, taatlah kepada Allah, ati'ur rasul, dan taatlah kepada Rasulnya. Artinya ketaatan kepada Allah dan Rasulnya mutlak. Apapun yang datang dari Allah subhanahu wa ta'ala, dari perintahnya, harus kita laksanakan. Apapun yang datang dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, dari perintah beliau, larangan beliau, harus kita laksanakan. Al-Quran dan Sunnah adalah 2 perkara yang tidak boleh dikritisi sama sekali. Harus kita telan mentah-mentah. Apapun yang ada di dalam Al-Quran, apapun yang ada di dalam As-Sunnah, hadis-hadis Nabi alaihi salatu wassalam, harus kita telan mentah-mentah. Tidak boleh kita melakukan kritik. Jangan kita menjadi orang yang sok cerdas mengkritik Al-Quranul Karim, mengkritisi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad adalah seorang insan yang anti kritik. Apapun yang beliau sabdakan itu wahyu dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala. In huwa illa wahyu yuha. Semata-mata yang keluar dari lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah wahyu dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada sama sekali yang keluar dari beliau kecuali al-haq, yang harus diikuti. Ketaatan kepada Allah, ketaatan yang mutlak. Ketaatan kepada Rasul, ketaatan yang mutlak. Akan tetapi ketaatan kepada wulatul amr, penguasa kaum muslimin, pemerintah yang sah, tidak mutlak. Artinya seluruh apa yang mereka perintahkan harus kita taati, tidak. Selama apa yang mereka perintahkan berada di atas koridor Al-Quran, sesuai dengan ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka itu yang wajib untuk kita taati, as-sam'u wa ta'ah. Akan tetapi ketika perintah mereka menyelisihi Al-Quran, perintah mereka menyelisihi sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka tidak boleh kita taat kepada mereka. Kata Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan terhadap satu makhluk pun, siapapun itu. Pemerintah, orang tua, ayah, ibu, siapapun. Tidak ada ketaatan kepada satu makhluk pun ketika perintah yang sampai kepadanya adalah perintah berupa kemaksiatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak boleh. Kita menyayangi Allah, mencintai Allah subhanahu wa ta'ala di atas segala-galanya. Maka ketika ada pemerintah, penguasa yang memberikan perintah yang berkaitan dengan kemaksiatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka hal ini tidak diperbolehkan untuk kita taati. Akan tetapi walhamdulillah, khususnya di negara kita Indonesia ini, belum kita dapati pemerintah atau penguasa kita memerintahkan kita untuk meminum khamr. Belum kita dapati pemerintah atau penguasa kita memerintahkan kita untuk mencuri atau perbuatan-perbuatan keharaman yang lainnya. Artinya apa yang ada di sisi mereka dari perintah-perintah semuanya masih berada di atas koridor al-haq, Al-Quran wa sunnah. Walaupun yang mereka pakai dalam menghukumi atau yang semisalnya bukanlah Al-Quran wa sunnah, landasan yang lainnya, itu bukan urusan kita. Urusan dari para penguasa, para pemerintah. Selama perintah dari penguasa untuk kita misalkan taat rambu lalu lintas, untuk kita senantiasa mendengar dan taat, untuk apa saja dari pemerintah mereka, dari perintah-perintah mereka, maka ini wajib untuk kita taati. Dan ini adalah bentuk nasihat kepada para penguasa tersebut sesuai dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka sekali lagi, jika ada sebuah kritikan, sebuah masukan, atau kita mendapati sebuah kemaksiatan yang dilakukan oleh para penguasa kita, haruslah diingatkan sesuai dengan adab dan akhlak Islami yang telah diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Tidak boleh diantara kita memperingatkan mereka, para pemerintah, dengan berkoar-koar, menteriakkan mereka, mencaci mereka, mencerca mereka. Mereka adalah para penguasa yang telah Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan untuk kita mendengar dan taat. Mereka memiliki kemuliaan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Seperti yang saya syaratkan pada pertemuan yang lalu, tata cara kita untuk menasihati para penguasa tersebut adalah dengan cara sir, sembunyi-sembunyi. Tidak boleh dengan cara alaniatan, terang-terangan, karena hal ini akan mendatangkan al-fawdha, kerusuhan, kegaduhan yang tidak diharapkan oleh mayoritas kaum muslimin. Maka ketika kita merasa bahwasanya kita tidak mungkin untuk langsung ada para penguasa tersebut, karena harus ada proses-proses untuk mendatangi mereka, untuk menasihati mereka, maka yang perlu diperingatkan atau yang perlu disampaikan pada majelis ini, bahwasanya tatkala seorang ingin mengingkari kemungkaran, mengingkari kemaksiatan, itu sesuai dengan apa yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada tiga tingkatan, ada tiga cara. Tidak melulu harus kita nasihati, nasihati, nasihati. Ada dua cara lainnya yang harus kita pelajari pula, harus kita telaah pula. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man ra'a minkum munkaron," barang siapa dari salah seorang kalian yang melihat kemungkaran, falyughayyirhu biyadih, maka rubahlah kemungkaran tersebut, ingkari kemungkaran tersebut dengan tangannya. Ketika dia melihat ada seorang pencuri, langsung dia tangkap, dia ingkari kemungkaran tadi. Ini dengan tangannya. Fa illam yastati' fa bilisanih, ketika dia tidak mampu menggunakan tangannya, maka kata Nabi alaihi salatu wasallam, dengan lisannya, bentuk nasihat. Dinasihati. Seorang yang kita dapati sedang mencuri atau sedang minum minuman keras, al-khamr, kita nasihati. Fa illam yastati, jika tidak mampu pula, fa biqalbihi, maka ingkarilah kemungkaran yang ada di hadapan itu dengan hati. Dengan hati kita mengingkari. Kita tidak membenarkan ada sekumpulan preman misalkan minum minuman keras, ada sekumpulan preman berjudi. Kita tidak bisa mengingkari kemungkaran dengan nasihat, karena kalau nasihat khawatirnya akan menjadi sesuatu mafsadah, kemudaratan yang lebih besar, apalagi kita langsung hambur praktek perjudian tersebut misalkan, kita bukan pihak yang berwenang. Maka ingkari dengan cara yang ketiga yang telah dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa biqalbihi, ingkari. Ini kemungkaran, ini keharaman. Tidak boleh ini dilakukan. Ingkari dengan hati-hati kita. Ini bimbingan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ini bisa kita terapkan kepada kesalahan, atau kalau mungkin bisa kita sebut kemaksiatan yang dilakukan oleh para penguasa kita. Kita tidak mampu untuk melakukan atau merubahnya, merubah kemungkaran tersebut dengan tangan kita, dengan nasihat. Nasihat pun kita tidak bisa, karena harus melalui proses bertemu dengan Bapak Presiden misalkan, atau Bapak Gubernur, atau Bapak Bupati, dan yang semisalnya. Gunakan poin yang ketiga yang telah dibimbingkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cukup kita mengingkari dengan hati. Dan dari sini Rasul sallallahu alaihi wasallam mengajarkan bentuk pengingkaran dengan hati bukanlah disebarluaskan. Ini bimbingan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Betapa indahnya Islam. Islam mencintai yang namanya kedamaian. Tidak ingin ada namanya fawdha, kegaduhan, terjadi kemudaratan yang besar. Seperti misalkan turun demonstrasi di jalan-jalan, mencela pemerintah, menjelek-jelekkan pemerintah. Ini keluar dari ajaran Islam. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ketika mendapati salah seorang dari cikal bakal timbulnya sebuah sekte, sebuah pemikiran yang bernama Khawarij, Yang ketika itu Nabi SAW sedang membagikan harta rampasan perang. Nabi SAW adalah pemimpin, penguasa kaum muslimin ketika itu. Beliau yang berhak membagikan harta rampasan perang. Dilihat dari seorang yang bernama Dzulkhuwaisirah, apa yang dilakukan oleh Nabi SAW adalah sebuah kesalahan. Karena ada beberapa sahabat yang mendapatkan 100 ekor unta, ada sahabat yang lain hanya mendapatkan 30 ekor unta, ada sahabat lain hanya mendapatkan 2 ekor unta. Di pandangan seorang yang bernama Dzulkhuwaisirah, ini ketidakadilan. Akhirnya dia melihat ini adalah kemungkaran, ketidakadilan, dia ingkari secara terang-terangan di depan sahabat-sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. I'dil ya Muhammad. Adillah engkau wahai Muhammad. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika itu sedikit marah. Waihak, celaka engkau wahai Dzulkhuwaisirah. Illam a'dil faman ya'dil? Jika aku tidak bisa adil, bahkan aku, padahal aku adalah hamba Allah, utusan Allah, amanah, orang yang paling diberi amanah oleh Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang dilakukan oleh Nabi alaihi salatu wasallam wahyu, bukan dari hawa nafsu beliau. Kalau aku tidak bisa adil, kata Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam, faman ya'dil? Siapa lagi yang bisa adil? Maka ketika perbedaan yang diberikan kepada si fulan, si A 100 ekor unta, kepada si B 30, kepada si C 3 ekor unta saja, ini bentuk keadilan yang hakiki. Yang Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak bisa dikritisi, beliau melakukan hal tersebut berdasarkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Ternyata setelah diteliti, orang-orang yang diberikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan jumlah yang besar, lebih daripada sahabat-sahabat yang lainnya, adalah mereka yang baru masuk ke dalam Islam. Rasul sallallahu alaihi wasallam sengaja membagikan lebih besar bahagian mereka agar mereka tertarik terus berada istiqamah di atas dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini cara Islam. Kalau kita melihat kepada siapa zakat-zakat mal ditujukan, diberikan, salah satunya adalah kepada orang-orang yang baru masuk Islam. Mu'allafati qulubuhum. Orang yang kita ingin ikat hatinya dengan keislaman, dengan keistiqomahan, kita berikan kebaikan-kebaikan untuk mereka agar mereka mengetahui inilah Islam. Tidak seperti apa yang mereka sangkakan di luar sana. Islam kejam, Islam penuh dengan darah, Islam penuh dengan kezaliman. Bukan. Maka tatkala Nabi SAW mendapati seorang tadi yang bernama Dzulkhuwaisirah mengingkari kemungkaran dengan terang-terangan, maka sahabat-sahabat Rasul SAW marah semuanya. Bahkan Umar bin Khattab telah siap menghunus pedangnya, ingin berperang, memenggal kepala orang tersebut. Akan tetapi ditahan oleh Nabi SAW. Jangan wahai Umar. Artinya apa? Sahabat-sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam yang berada di atas ajaran Nabi, murid-murid langsung dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak membenarkan hal yang demikian. Mengingkari sebuah kemungkaran, terlebih yang dilakukan oleh penguasa secara terang-terangan. Telah kita sebutkan dalam hadis yang lain pada pertemuan terakhir, Rasul sallallahu alaihi wasallam menjelaskan fal yakhlu bih. Silakan jika Anda ingin menasihati penguasa tersebut, berdua dengannya atau bersama pihak-pihak yang terkait, cukup. Tidak perlu dengan kowar-kowar di mimbar-mimbar Jumat. Kalau tidak mampu, maka kembali kepada bimbingan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fabiqalbihi, ingkari kemungkaran tersebut dengan hati. Tidak perlu kita berkowar-kowar untuk merusak stabilitas keamanan negara, bahkan kaum muslimin yang berada di negara Indonesia ini secara umum. Ini adalah hadis yang ketujuh dari Arba'in An-Nawawiyah. Kemudian kita pada malam hari ini insyaallah taala akan memasuki hadis yang ke-8 yang dinukilkan oleh Al-Imam Yahya bin Syaraf An-Nawawi alaihi rahmatullah dari sahabat yang mulia Abdullah ibn Umar radhiyallahu taala anhuma. Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma adalah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sekaligus beliau adalah putra dari Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Dan Abdullah bin Umar telah berislam semenjak beliau kecil. Dan pada umur 12 atau 13 tahun beliau izin, meminta izin kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk ikut berperang pada peperangan Badr dan peperangan Khaybar. Akan tetapi karena kecilnya umur yang ada di sisi Abdullah bin Umar ketika itu berumur 13 tahun pada saat perang Badar, dan pada saat perang Khaybar beliau baru berumur 14 tahun, dilarang oleh Nabi SAW. Beliau minta izin agar bisa menyertai Nabi SAW di dalam jihadnya. Akan tetapi Nabi SAW menahan, yang akhirnya pada saat umur beliau 15 tahun dan ketika itu ada peperangan yang disebut dengan peperangan Al-Khandaq, Abdullah bin Umar kembali meminta izin kepada Nabi SAW untuk ikut menyertai beliau. Akhirnya karena sudah berumur 15 tahun yang sudah dianggap dewasa oleh Rasulullah SAW, akhirnya beliau diizinkan. Maka yang bisa kita lihat dari biografi singkat Abdullah bin Umar adalah semangat beliau untuk membela Islam. Keturunan dari sang ayah, Umar bin Khattab. Umar bin Khattab terkenal sebagai Al-Faruq, pemberani. Bahkan syaitan takut ketika melewati satu jalan yang jalan tersebut dilewati oleh Umar bin Khattab. Ini sang ayah. Maka syaitan akan mencari jalan yang lain. Dan sifat perangai ini turun kepada sang anak, sang putra Abdullah bin Umar, pemberani. Dengan keberanian beliau, salah satu perangai, salah satu sifat yang juga ada dan melekat pada Abdullah bin Umar adalah seorang yang takut akan jabatan. Takut akan jabatan. Pada masa Khalifah Uthman bin Affan, Abdullah bin Umar dipanggil oleh Khalifah. Penguasa ketika itu adalah Uthman bin Affan setelah meninggalnya Abu Bakar, setelah meninggalnya ayah beliau Umar bin Khattab. Maka Uthman bin Affan mengatakan kepada Abdullah bin Umar, "Ata'sini? Apakah kamu akan bermaksiat kepadaku?" Artinya menolak apa yang aku perintahkan. Maka Abdullah bin Umar mengatakan, "Tidak, wahai Khalifah. Apapun yang akan engkau perintahkan pasti aku jalankan." "Tayyib, kalau begitu jadilah engkau pemimpin gubernur di satu tempat." Disebutkan di dalam riwayat tersebut. Apakah Kufah ataukah Basrah? Maka Abdullah bin Umar ketika akan mendapatkan jabatan tersebut, beliau mengatakan kepada Uthman bin Affan, "Izinkan aku untuk berbicara, wahai Khalifah. Aku pernah mendengar dari Nabi SAW bahwasanya seorang pemimpin, seorang qadhi, seorang hakim yang menentukan sebuah keputusan tidak akan keluar dari tiga keadaan. Yang pertama, dia akan memutuskan satu perkara dalam keadaan jahil, dia tidak mengetahui. Maka yang keadaan pertama ini, kata Abdullah bin Umar, dia akan masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah seorang yang memutuskan berdasarkan hawa nafsunya, condong kepada si A, condong kepada si B, berdasarkan hawa nafsunya. Maka kata Abdullah bin Umar, sesuai dengan sabda Nabi SAW pun, orang yang kedua ini atau jenis yang kedua ini akan masuk pula ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Dan jenis orang yang ketiga, pemimpin, gubernur, qadhi misalnya, adalah mereka yang memutuskan sebuah keputusan berdasarkan sesuatu yang tidak ada dasarnya. Dia kafaf, dia buta akan hal tersebut, akan tapi dia putuskan. Maka orang yang ketiga ini, mereka termasuk orang yang akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena beruzur. Dia tidak tahu memutuskan satu perkara berdasarkan ketidaktahuannya. Dia tidak zalim kepada si A, tidak zalim kepada si B, tidak zalim kepada warganya, masyarakatnya. Akan tetapi dia murni memutuskan satu keputusan tersebut karena dia memiliki sesuatu kesamaran. Sesuatu kesamaran. Samar, apakah ini baik, apakah ini buruk. Maka kata Abdullah bin Umar, jenis orang yang ketiga ini, walaupun dia terselamatkan dari api neraka Allah Subhanahu wa taala, dia tidak akan mendapatkan pahala dari sisi Allah dan tidak akan pula mendapatkan dosa. Artinya tiga keadaan hakim, tiga keadaan pemimpin ini, memutuskan dengan kejahilan, memutuskan dengan hawa nafsunya, dan memutuskan di atas perkara yang dia buta terhadap perkara tadi, samar-samar di hadapannya, maka tidak ada yang akan mendapatkan pahala dan syurga Allah Subhanahu wa taala. Maka tolonglah Utsman bin Affan, wahai Khalifah, aku meminta izin untuk tidak terlibat di dalam kepemimpinan ini, jabatan ini. Maukah engkau mengizinkan aku mencabut perintah yang telah engkau berikan? Maka Uthman bin Affan setelah mendengarkan penjelasan dan alasan dari Abdullah bin Umar, akhirnya mengizinkan beliau. Silahkan. Artinya beliau takut atas pemimpin tadi. Kepemimpinan, jabatan, kekuasaan adalah fitnah. Yang ketika seseorang tidak bisa memanfaatkannya, akan memasukkan dia ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Dan ini yang ditakutkan sekali oleh Abdullah bin Umar. Maka Sisi sebagai seorang pemberani, beliau adalah sangat pemberani sekali dalam membela Islam, berjihad, menyertai Nabi sallallahu alaihi wasallam bahkan semenjak kecilnya. Sejak umur 13 tahun sudah berani menantang musyrikin, kufar. Akan tapi di sisi yang lain Abdullah bin Umar sangat takut akan azab dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka hadis ini datang dari riwayat Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma. Beliau berkata, "Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala," bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Umirtu an uqatilan nas." Kata Nabi alaihi salatu wasallam, "Aku telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memerangi manusia. Hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah." Aku diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memerangi manusia sampai mereka bersyahadah. Sampai mereka bersaksi bahwasanya tidak ada ilah, tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala, dan mereka bersaksi bahwasanya Muhammad alaihi salatu wasallam adalah utusan dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Artinya selama mereka berada di atas akidah kesyirikan, selama mereka berada di atas akidah kekufuran, maka Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam untuk terus memerangi musyrikin dan kufar. Ini adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya ketika di zaman Nabi alaihi salatu wasallam banyak sekali terjadi peperangan, jihad, memerangi musyrikin, memerangi kufar, terlebih ketika beliau bermukim, berdomisili di kota Mekah. Banyak sekali peperangan yang terjadi. Dan tidak menutup kemungkinan ketika beliau pun berada di kota Al-Madinah, ada beberapa peperangan yang terjadi ketika itu. Maka peperangan ini bukanlah sekedar inisiatif dari beliau. Ini perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Seakan-akan kalau kita lihat secara zahir, Allah Subhanahu wa taala memaksa kaum muslimin, atau afwan, bukan kaum muslimin, memaksa umat manusia untuk masuk ke dalam Islam. Maka seakan-akan ini berlawanan dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan atau firmankan di dalam ayat yang mulia, la ikraha fid din. Tidak ada paksaan di dalam agama ini. Seakan-akan kontradiksi, berlawanan. Padahal kalau kita mau menelaah lebih dalam, maka ayat ini dan hadis dari perintah Allah Subhanahu wa taala ini sangatlah tidak berlawanan. Alasan kenapa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam untuk memerangi umat manusia sampai mereka bersyahadat, sampai mereka masuk ke dalam Islam, adalah disebabkan rahmat dari sisi Allah Subhanahu wa taala kepada mereka, agar mereka terselamatkan dari yang namanya zulumat, agar mereka terselamatkan dari yang namanya kegelapan-kegelapan kekufuran, kegelapan-kegelapan kesyirikan. Dan Allah Subhanahu wa taala berusaha untuk menyadarkan mereka bahwasanya yang berhak untuk kalian sembah bukanlah patung Lata, bukanlah patung Uzza, bukanlah patung mana. Akan tetapi yang berhak kalian sembah wahai musyrikin semata-mata adalah Allah Subhanahu wa taala. Karena yang bisa memberikan manfaat, bisa memberikan kemudaratan bukanlah patung-patung tersebut, bukanlah tuhan-tuhan kalian. Akan tetapi hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Maka disadarkan dengan datangnya risalah Islam, risalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun ayat yang berkaitan la ikraha fiddin, tidak ada paksaan di dalam Islam, adalah yang berkaitan dengan amalan-amalan di dalam Islam. Ketika seorang telah berislam, maka di dalam agama tersebut tidak ada paksaan. Ketika dia sudah bersyahadat la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah, kemudian dia mau meninggalkan salat seumur hidupnya, silakan. Dia mau meninggalkan zakat, silakan. Dia mau meninggalkan puasa Ramadan, silakan. La ikraha fiddin. Tidak ada paksaan di dalam agama Islam. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan, "Faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur." Barang siapa yang ingin beriman silakan beriman, barang siapa yang ingin kufur silakan kufur. "Wahadainahun najdain," dan telah kami bukakan kepada umat manusia dua jalan. Apakah menuju syurga Allah Subhanahu wa taala ataukah menuju neraka Allah Jalla wa ala. Silakan mereka yang menentukan pilihan-pilihan tersebut. Tidak ada paksaan. Dia harus melakukan sholat lima waktu, dia harus berpuasa di bulan Ramadan. Semuanya kembali kepada pribadi-pribadi muslim. Kita yang menentukan tempat kembali kita, mau di syurga ataukah mau di neraka. Yang masing-masingnya ada konsekuensinya, ada resikonya sendiri. Konsekuensi seorang yang melakukan amalan soleh, mengorbankan jiwanya, mengorbankan hartanya, mengorbankan hidupnya untuk beramal soleh, maka tidak akan sia-sia. Dia akan merasakan kenikmatan dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka yang memilih untuk nikmat di dunia, bermalas-malasan di dunia, tidak mau melaksanakan sholat lima waktu, tidak mau berzakat, tidak mau bersedekah, tidak mau berpuasa, dan tidak mau melakukan amalan-amalan sholat yang lainnya, mereka akan nyaman hidup di dunia, bersantai-santai. Akan tetapi, kelak, di kehidupan yang abadi, mereka akan menanggung resikonya. Karena Allah Subhanahu wa taala telah mengutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menjelaskan, menjadikan basyiran wa nadhira, untuk memberi kabar gembira dan untuk memberi peringatan. Jadi peringatan sudah sampai bahwasanya orang yang melakukan dosa dan kemaksiatan akan masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Mereka bukanlah orang yang jahil. Mereka mengetahui akan masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Maka masing-masing dari kita lah yang akan menentukan. Oleh karenanya Allah Azza wa Jalla menyatakan di dalam firman-Nya, la ikraha fid din. Semuanya kembali kepada pilihan-pilihan dari hamba Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak ada yang berlawanan antara perintah Allah Subhanahu wa taala dan firman-Nya. Kemudian kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, setelah beliau mengatakan, aku diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memerangi umat manusia sampai mereka bersyahadat la ilaha illallah dan Muhammadar Rasulullah. Kemudian aku juga diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memerangi manusia sampai mereka benar-benar bisa menunaikan salat. Jadi yang paling pertama adalah bersyahadah. Ini gerbang Islam yang telah kita jelaskan pada pertemuan-pertemuan yang lalu. Menentukan seorang bisa menjadi statusnya muslim ataukah kafir. Ini dia beragama Islam ataukah di luar Islam. Yang mana ketika gerbang utama ini sudah dia masuki, ada beberapa kewajiban yang telah Allah Subhanahu wa taala bebankan pada pundak-pundak mereka kaum muslimin. Di antaranya ini, wa yuqimus shalah, agar mereka mendirikan atau menunaikan salat. Wa yu'tuz zakah, dan mereka menunaikan zakat al-faridhah, zakat-zakat yang wajib, yaitu zakat fitrah yang kita lakukan satu tahun sekali ketika akhir dari bulan Ramadan. Fa idza fa'alu dzalik, jika seorang muslim, jika seorang manusia hamba Allah Subhanahu wa taala telah melakukan tiga hal ini, dia telah bersyahadat, menunaikan salat, menunaikan zakat. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, jika mereka telah melakukan hal itu semua, asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqil Islam, maka harta-harta mereka dan darah-darah mereka telah terjaga dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Telah terjaga dengan jaminan dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi harta-harta mereka haram untuk dirampas. Harta-harta muslimin haram untuk direbut begitu saja. Begitu pula darah-darah mereka haram untuk ditumpahkan. Karena mereka telah bersyahadat, telah mendirikan sholat, telah menunaikan zakat. Yang dengan perkara-perkara ini, amalan-amalan ini, seorang muslim telah haram darahnya, telah haram hartanya. Artinya haram apa? Tidak boleh untuk ditumpahkan darahnya, tidak boleh untuk dirampas hartanya. Illa bihaqqil Islam, kecuali dengan haknya Islam. Artinya ketika dia keluar dari Islam, murtad, dia menjadi kafir lagi, maka mereka sudah tidak haram hartanya, tidak haram pula darah-darah mereka. Wa hisabuhum 'alallah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan hisab, perhitungan-perhitungan amalan-amalan mereka kelak nanti di sisi Allah Subhanahu wa taala. Artinya pertanggungjawaban amalan-amalan soleh seorang hamba akan ada antara dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini adalah hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari alaihi rahmatullah, begitu pula Imam Muslim. Al-Imam Bukhari meriwayatkan hadis ini dalam nomor hadis ke-25, dan Al-Imam Muslim alaihi rahmatullah di dalam as-sahih meriwayatkan hadis ini dalam nomor hadis ke-22. Maka kaum muslimin yang saya muliakan, ikhwati fillah ra'ani wa ra'akumullah, maka dalam hadis ini kita bisa mengambil faedah yang penting, yaitu hurmatul muslim, haramnya pribadi seorang muslim, yang mana mereka adalah orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. harta-harta mereka terjaga ketika mereka masuk ke dalam Islam. Darah-darah mereka terjaga ketika mereka masuk ke dalam Islam. Tidak boleh ditumpahkan, tidak boleh dirampas. Inilah kemuliaan seorang muslim. Oleh karenanya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan kepada kita, seorang muslim, seorang yang telah berislam, mereka memiliki paling tidaknya tiga kemuliaan. Darah mereka haram untuk ditumpahkan, harta mereka haram untuk dirampas, dan harga diri mereka haram untuk dihinakan. Ini tiga kemuliaan muslim yang harus dijaga. Oleh karenanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kehormatan seorang muslim itu lebih daripada kehormatan Ka'bah, kiblat kaum muslimin. Karena kehormatan kiblat kaum muslimin hanya satu poin saja. Sementara kemuliaan dan kehormatan seorang muslim ada pada tiga perkara, pada tiga poin. Kehormatan Ka'bah, dia adalah rumah Allah subhanahu wa ta'ala yang dimuliakan. Akan tetapi kehormatan muslim lebih dari itu. Ada tiga perkara pada dirus dihormati yang harus dimuliakan. Oleh karenanya darah seorang muslim ketika tertumpah, maka ini adalah sebuah kezaliman besar. Bahkan diancam oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika seorang membunuh seorang muslim, satu jiwa saja, seakan-akan dia membunuh seluruh umat manusia. Saking berharganya darah muslimin. Tidak boleh ditumpahkan sembarangan. Apalagi dipenggal lehernya begitu saja. Tanpa ada kehormatan, tanpa ada kemuliaan. Seperti binatang saja. Hal ini keluar dari Islam. Tidak ada Nabi SAW mengajarkan yang demikian. Dan yang perlu diingatkan di sini adalah, tatkala Rasul sallallahu alaihi wasallam menjelaskan illa bihaqqil Islam, kecuali dengan hak Islam, artinya ada di dalam Islam hukum-hukum di mana darah muslimin boleh ditumpahkan. Ketika misalkan hukum had, qisas, seorang muslim A membunuh muslim B, maka si A dari muslim ini boleh untuk dipenggal pula, boleh untuk ditumpahkan darahnya. Karena apa? Karena dia telah menzalimi orang lain. Ini hukum-hukum yang berkaitan dengan had, hukum qisas, yang boleh dilakukan sesuai dengan syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Walakum fil qisasi hayatun ya ulil albab. Dan dalam hukum qisas tersebut, nyawa dibalas dengan nyawa. Ini adalah perkara-perkara yang intinya, hakikatnya adalah kehidupan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, bukan kezaliman. Nyawa dibayar dengan nyawa, ini adalah Islam. Akan tetapi ketika bukan hak Islam, menumpahkan darah begitu saja, merampas harta begitu saja, menjatuhkan harga diri begitu saja, maka ini berarti kita adalah seorang yang tidak menghargai kemuliaan seorang muslim yang Nabi SAW telah memerintahkan kita untuk terus menghargai dan memuliakan diri seorang muslim, karena terdapat padanya tiga kemuliaan yang tidak ada pada Ka'bah al-Musharrafah. Dan bukan di hadis ini menunjukkan bahwasanya seorang yang kafir halal untuk ditumpahkan darahnya, halal untuk dirampas hartanya, halal untuk dihinakan harga dirinya. Bukan itu yang dimaukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pembagian-pembagian orang kafir ada di dalam Islam yang insyaallah taala perinciannya akan kita sebutkan pada pertemuan yang berikutnya. Wallahu taala alamu bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.